Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman sekalian di pertemuan ke-6 belajar usul fikih dari dasar yang kita bahas dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Teman-teman yang belum memiliki kitabnya bisa di-download di waqfiyah.com dan situs lainnya. Kemudian kita telah sampai di halaman 19 ya, yaitu pembahasan tentang hakikat dan majaz. Siaran kajian siang ini juga kami siarkan di Facebook ya, ini untuk pertama kalinya kami siarkan di Facebook. Ya, untuk pertama kalinya kami siarkan di Facebook. Yang sebelumnya kami siarkan di Instagram kami saja, Instagram Ahmad Ansori Official. Namun karena beberapa permintaan dari teman-teman, sehingga kajian juga kami live di Facebook ya. Zaki Taufik, apakah berkenan membacakan kitabnya? Baik, teman-teman yang mau bergabung bersama kami di video ini kami persilahkan di Instagram. Bagi yang mau membacakan kitabnya kami persilahkan untuk bergabung di video kami ini. Bagi yang mau membacakan kitabnya kami persilahkan untuk bergabung di video kami ini di Instagram ya. Subhanallah. Biasanya Akhbima membacakan kitabnya tapi beliau belum muncul nih. Oke, sambil menunggu kedatangan Akhbima di Instagram, kita mulai kajian kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Teman-teman di Facebook, suara saya sudah jelas? Apakah suara saya jelas? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa rahimahullahu ta'ala al-haqiqah wal majaz. Hakikat dan majaz. Akhbima sudah bergabung. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal? Bagaimana kabarnya Akhbima? Ini kajian ini saya live di dua akun, di Facebook sama di Instagram. Yang di Facebook ini baru pertama kali nih Akhbima. Tapi ada keluhan suaranya kecil nih. Saya tak ambil headset dulu ya, biar jelas suaranya. Akhbima, suara saya jelas pakai ini? Jelas gak? Jelas? Dekat ya? Oke, berarti dua ini bisa. Gimana dua headset nih? Bentar. Oke, saku aja yang satu ya. Gini aja ya. Tuh, gini aja deh. Kak Bima sudah dibuka bukunya? Halaman berapa kemarin? Halaman ya 19 ya. Coba silakan dibaca bukunya. Pembahasan masih di pembahasan al-kalam ya, pembahasan al-kalam ya, termasuk dari bab al-kalam ini adalah pembahasan tentang al-haqiqah dan majas ya, hakikat dan majas. Wa yanqasimul kalamu min haythul isti'mali kalam, ditinjau dari penggunaannya ada dua macam ya. Kalam ditinjau dari penggunaannya terbagi menjadi hakikat dan majaz. Yang pertama adalah fal haqiqatu hiya, hakikat adalah, pertama adalah hakikat. Hakikat adalah al-lafdul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang dimaknai sesuai yang ditetapkan atau sesuai yang ditentukan. Ya, lafadz yang digunakan sesuai dengan apa yang ditetapkan pada asalnya. Contohnya seperti asad. Asad itu artinya singa ya. Singa diartikan sebagai atau dimaknai sebagai hewan buas. Hewan buas yang kita kenal. Maka pemaknaan singa sebagai hewan buas ini disebut sebagai hakikat. Karena memang makna singa itu ya singa yang kita tahu ya, singa hewan ya, itu namanya hakikat. Tapi kalau misalnya seorang memaknai singa itu sebagai laki-laki yang pemberani ya, saya mendengar sosok singa berorasi ya di atas podium atau di podium, nah ini nanya berarti maksudnya adalah orang ya, bukan singa. Berarti itu bukan hakikat, tapi nanti bagian yang kedua yaitu majas. Nah, al-musta'mal ya. Al-musta'mal yang digunakan. Al-lafzul musta'malu. Lafaz yang digunakan. Dengan ungkapan ini, maka al-muhmal tidak masuk ke dalam definisi hakikat. Jadi, lafaz yang muhmal. Lafaz yang muhmal itu maksudnya adalah yang ya, lafat yang muhmal itu maksudnya adalah lafat yang tidak dipakai. Lafat yang tidak digunakan dalam bahasa Arab. Ya, misalnya kita bicara bahasa Arab, kita bicara usul fikih, ini kita bicara bahasa Arab lah ya. Seorang mengucapkan salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, misalnya share, like, ya, subscribe. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab maka lafat yang seperti ini muhmal. Ya. Lafat yang seperti ini tidak terpakai, karena ini dipakai dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia kita melihat ya, ini tidak dipakai dalam bahasa Arab. Maka hakikat itu adalah lafaz yang musta'mal, lafaz yang dipakai ya, dipakai oleh siapa ya, tergantung orang yang mengucapkannya itu bicara dalam konteks apa gitu ya. Fi ma wudi'a lahu, yang ditetapkan pada asalnya ya. Maka fi ma wudi'a lahu ini untuk membedakan hakikat dengan majas. Ya. Kalau majas itu tidak sesuai dengan peletakan atau penentuan asalnya. Baik, buatan qasimul haqiqah. Nah, kemudian hakikat itu terbagi menjadi tiga macam. Ada hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah, dan hakikat urfiyah. Hakikat lughawiyah adalah lafaz yang digunakan dalam konteks bahasa. Ya, lafaz yang digunakan dalam konteks bahasa. Fakharaja biqaulina fil lughah, maka ungkapan fil lughah ini untuk membedakan hakikat lughawiyah dengan hakikat syar'iyah dan urfiyah. Contohnya misalnya sholat. Secara hakikat lughawiyah, sholat itu maknanya doa. As-salatu lughatan ad-du'a ya. Induk. Nanti enggak ini lepas. Ya, secara lughawiyah, secara hakikat lughawiyah, sholat itu maknanya doa. Maka fatahmilu alaihi fi kalami ahli lughah. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughah. Pemaknaan salat sebagai doa ini dipakai atau dimaknai oleh para ulama bahasa, para ahli bahasa Arab. Ya. Kemudian wal haqiqatu syar'iyyah. Kemudian yang kedua adalah hakikat syar'iyyah, yaitu al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Lafaz yang dimaknai, lafaz yang digunakan dalam konteks syariat, lafaz yang digunakan dalam konteks syariat. Maka fi syar'i, fi syar'i ini ungkapan fi syar'i sesuai dalam konteks syariat ini untuk membedakan antara hakikat syar'iyyah dengan hakikat lughawiyah serta hakikat urfiyah. Contohnya seperti sholat. Menurut hakikat syar'iyah, definisi sholat itu adalah ucapan, perbuatan yang kita ketahui. Dibuka dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Fatuh malfi kalami ahli syari' ala dhalik. Maka berdasarkan pengertiannya ahlu syariat, ya, para ulama syariat, definisi salat itu seperti tadi ya. Wal haqiqatul urfiyah ya, tafadhal akh Bima. Fayuhmalu fi isti'mali ahli lughah. Kemudian yang ketiga adalah, yang ketiga, hakikat hakikah urfiyah. Yaitu, al-lafzul musta'malu fima wudi'alahu fil urfi. Lafaz yang dimaknai dalam konteks urf. Atau sesuai dengan pandangan urf. Maka dengan ungkapan fil urfi, sesuai dengan pandangan urf, ini untuk membedakan hakikat urfiyah dengan hakikat lughawiyah serta syar'iyah. Nah, jadi hakikat urfiyah itu adalah suatu kata yang dimaknai sesuai dengan pandangan urf. Urf itu adalah adat istiadat atau pandangan umumnya masyarakat. Itu urf. Seperti kita bicara urfnya orang Arab ya. Ad-dabbah contohnya. Ad-dabbah ini secara hakikat urfiyah untuk menyebut binatang yang memiliki empat kaki. Jadi kalau binatang yang dua kaki tidak disebut dabbah. Binatang melata tidak disebut dabbah. Apalagi binatang yang tidak punya kaki. Fa inna haqiqata hal urfiyah dhatul arba' min hayawan fatuhmal 'alaihi fi kalami ahli al-urf. Maka dabbah ini menurut pernyataan atau pengertian para ahlul urf ya masyarakat atau adat istiadat masyarakat, urf di sini dabbah itu dimaknai sebagai hewan yang berkaki empat. Padahal dabbah kalau secara bahasa dabbah apa? Dabbah binatang melata. Tapi karena populer dipakai oleh orang-orang Arab dabbah itu untuk menyebut binatang yang berkaki empat, maka mereka memahami dabbah itu ya binatang berkaki empat. Nah, ini namanya pengertian atau pemahaman dalam kacamata hakikat urfiyah. Apa manfaatnya kita mengetahui ada tiga hakikat dalam bahasa Arab? Wa fa'idatu ma'rifatu taqsimil haqiqah. Fa'idatu ma'rifati taqsimil haqiqah. Manfaat mengetahui jenis-jenis hakikat yang tiga jenis tersebut. An-nahmila kulla lafdin ala makna. Kita dapat memaknai setiap istilah sesuai dengan makna hakikat, makna yang hakikat. Maknanya yang hakiki. Fi maudhi' isti'malihi yang sesuai dengan konteksnya. Nah, ini penting ini bagi para penuntut ilmu, bagi para dai ya, untuk memahami apa sebuah istilah, baik itu istilah itu terdapat dalam Quran maupun hadis ataupun dalam hukum-hukum, memaknai sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Nah, ini penting sekali. Ya, contohnya misalnya yang sering terjadi kesalahan adalah pemaknaan kata sunnah. Ya, sunnah. Nah, sunnah ini pengertiannya bermacam-macam ya. Bisa dilihat dari hakikat syar'iyah, ada hakikat lughawiyah, ada hakikat urfiyah, ya kan? Kalau dalam hakikat secara hakikat bahasa, ya, secara pengertian bahasa itu maksudnya adalah tariqah, ya kan? Sunnah itu maknanya adalah jalan. Secara pengertian syariat banyak-banyak lagi. Ya, hakikat syar'iyah untuk sunnah ini definisinya bermacam-macam juga. Ada menurut para ahli akidah sunnah maknanya adalah ajaran Rasulullah. Ya. Sunnah menurut para ulama hadis ya merupakan ucapan atau tindakan atau persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun sunnah menurut para ulama ahli fikih maksudnya adalah ma amara bihi syari'u amran ghairu jazim, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat yang sifatnya tidak keharusan tapi anjuran. Ya. Jadi dalam hakikat syar'iyah untuk definisi sunnah itu bermacam-macam. Nah, kadang ada orang memahami ungkapan sunnah ini tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, jadi kita dalam memahami hukum, ya, dalam memahami istilah itu agar menghasilkan hukum yang tepat, kita harus fahami sesuai dengan konteksnya. Ini sedang bicara apa? Misalnya ketika seorang ulama mengatakan bahwa di antara sunnah adalah memelihara jenggot. Di antara sunnah adalah memelihara jenggot. Maka dimaksud sunnah di situ adalah ajaran Rasulullah. Yang sunnah di situ adalah ajaran Rasulullah. Bukan sunnah yang maknanya anjuran dalam hukum fikih. Sehingga kemudian seorang beranggapan bahwa berarti kalau sunnah cuma anjuran, saya cukur nggak apa-apa. Padahal jenggot itu mahal ya ikhwah. Ya, jenggot itu mahal. Besar sekali pahalanya jenggot itu. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, menyelisihi orang-orang kafir. Bagi laki-laki, jenggot itu di samping menjalankan sunnah, ya, jenggot itu juga ciri khas lebih maskulin ya, bagi laki-laki lebih ganteng ya, lebih kelaki-lakiannya itu tampak. Ya, bersyukur para ikhwah yang punya jenggot, Mas Bima nih punya jenggot, Masya Allah. Ya, saya pengen punya jenggot, tapi qadarullah ya seperti ini ya, memang fadlullah yu'tihi man yasha' ya. Nen. Jadi sunnah memelihara jenggot contohnya tadi itu bukan berarti sunnah bermakna anjuran ya. Memang sunnah tapi itu wajib karena itu ajaran Rasulullah dan ajaran Rasulullah itu mencakup apa? Ya wajib ya sunnah ya. Contoh yang lain misalnya apa ya contoh yang lain ya. Contoh yang lain tidak isbal misalnya. Di antara sunnah Rasulullah adalah tidak isbal dalam perpakaian ya. Itu maksudnya wajib. Karena hadis-hadisnya menunjukkan ancaman siksa neraka. Ya. Setiap larangan yang disertai ancaman siksa neraka berarti itu wajib untuk meninggalkannya. Ya. Tapi para ulama menyebut itu sunnah. Iya itu sunnah. Sunnah di sini maksudnya dalam konteks pengertian ulama akidah atau ulama hadis. Ya. Bukan dalam pengertian hukum fikih yang bermakna anjuran. Nah ini ketika kita memahami konteks sebuah istilah itu digunakan dalam konteks apa, maka kita akan bisa menempatkan hukum dengan tepat. Ini penting sekali ya. Kemudian annahmilaku lalafdin ala makna hal haqiqi. Kita dapat memaknai setiap istilah sesuai maknanya hakikat dengan maknanya yang hakiki sesuai dengan konteksnya. Wa yuhmalu fi isti'mali ahli lughah. Maka ketika sebuah istilah itu diungkapkan dalam konteks para ulama bahasa atau diucapkan oleh para ulama bahasa, maka kita maknai secara bahasa. Ya al-haqiqah al-lughawiyah. Dan ketika sebuah istilah itu diucapkan atau dibicarakan dalam konteks syariat, hukum syariat, maka kita maknai dengan hakikat syar'iyah ya. Dengan pengertian syariat. Dan ketika sebuah istilah itu dibicarakan oleh masyarakat umum, ahlul 'urf ya, atau dalam konteks urf, adat istiadat, maka kita maknai sesuai dengan hakikat urfiyah tadi ya. Hakikat urfiyah. Eh, kemudian Mas Bima sudah paham belum nih tentang hakikat nih? Sebelum kita masuk ke majas. Pak. Mau agak ya, berarti belum sempurna ya. Ya, baik. Kita ulangi sedikit. Kita ulangi sebentar ya karena memang usul fikih ini perlu tarkis ya, perlu konsentrasi tinggi untuk bisa paham dengan baik. Dan tadi Mas Bima diselingi batuk-batuk ya, syafakallah. Baik, hakikat itu adalah lafaz yang dimaknai dengan makna yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang dimaknai dengan makna yang sebenarnya. Tadi kita sudah contohkan, contohnya, contoh hakikat itu adalah singa ya. Singa ini seringkali, karena kita pakai singa ini, karena singa ini seringkali digunakan untuk majas ya. Singa. Nah singa secara hakikat, maknanya, apa makna asli daripada singa itu? Itu kita, ya hewan buas. Maka pemahaman kita terhadap kata singa itu sebagai hewan buas, itu namanya hakikat itu. Itu namanya hakikat. Tapi ketika kita memahami bahwasannya singa itu sebagai lelaki yang apa? Yang pemberani, laki pemberani, maka itu pemaknaan di luar makna asli. Ya, di luar pemaknaan yang sebenarnya kan? Yang namanya singa ya singa harusnya. Ini kok singa bisa jadi manusia? Berarti ini majas namanya ya. Maka majas nanti kita pelajari majas adalah suatu kata yang dimaknai tidak dengan makna yang sebenarnya. Tidak dengan makna yang sebenarnya. Contoh yang lain misalnya rembulan. Ya. rembulan itu ya bulan ya. Kita pahami bulan itu ya bulan. Tapi ketika ada seorang menggunakan bulan itu untuk ungkapan-ungkapan majas misalnya wajahmu wajahmu berseri seperti bulan, ya kan? Wajahmu itu adalah rembulan, itu kan? Ya, itu namanya majas seperti itu. Ini sebenarnya juga ada dalam bahasa Indonesia ya. Baik, kemudian yang kedua adalah majas. Coba dibaca majas. Akhlima. Baik, kemudian, baik, saya jelaskan dulu. Kemudian yang kedua, macam kalam ditinjau dari penggunaannya atau pemaknaannya, itu yang kedua adalah majas. Majas adalah al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu, lafaz yang dimaknai bukan dengan makna yang sebenarnya. Lafaz yang dimaknai bukan dengan makna yang sebenarnya. Contohnya tadi, asadun lirrajulis syuja', singa untuk menyebut laki-laki yang pemberani. Maka al-musta'malu, maka ungkapan yang tersebut dalam definisi yaitu al-musta'malu, lafad yang digunakan atau lafad yang dimaknai, ini untuk membedakan majas dengan lafad yang al-muhmal, lafad yang tidak dimaknai. Lafad yang tidak dimaknai. Tadi kita contohkan seperti kosakata yang di luar bahasa yang kita gunakan. Kalau ini bicara bahasa Arab berarti misalnya bahasa Indonesia ya, orang-orang Arab nggak akan paham ya. Misalnya seperti baju, misalnya seperti durian, misalnya seperti apa ya. Maka kosakata seperti tadi itu dalam pandangan bahasa Arab itu lafat muhmal, lafat yang tidak dimaknai karena tidak tergolong dalam bahasa Arab. Fala yusamma haqiqah wala majaz, maka lafat yang muhmal, lafat yang tidak dimaknai tadi atau lafat yang diabaikan itu tidak disebut sebagai hakikat dan juga tidak disebut sebagai majaz ya. Wa kharaja biqalina, kemudian ungkapan fi ghairi ma wudi'a lahu yang dimaknai bukan dengan makna yang sebenarnya, ini untuk membedakan majas dengan hakikat ya. Kalau hakikat tadi apa? Hakikat tadi sebuah lafaz yang dimaknai dengan makna yang sebenarnya. Eh wala yajuzu hamlul lafzi 'ala majazihi. Terus, lanjutkan. Musyabihah, al-musyabihah tu antakuna al-musyabihatu au ghairaha ghairuha. Naam. Kemudian wala yajuz, tidak boleh hamlul lafzi ala majazihi, memaknai sebuah redaksi, sebuah lafaz dengan makna majaz, illa bidalilin sahih, kecuali berdasarkan dalil yang sahih. Yamna'u min iradatil haqiqah, yang dalil tersebut menunjukkan adanya pelarangan untuk dimaknai dengan makna yang hakiki. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah, dalam ilmu bayan yang seperti ini disebut dengan qarinah, dengan qarinah. Jadi kita Jadi pada dasarnya setiap lafaz yang diucapkan itu dimaknai dengan makna hakikat. Ini berlaku dalam semua bahasa, termasuk bahasa kita. Setiap lafaz itu dimaknai dengan makna hakikat. Atau kita bisa sebut makna hakikat ini dengan makna yang paling dekat. Contohnya misalnya ketika ada seorang mengatakan, aku bersama anakku bermain di taman kota. Bukan anakku ya. Ya baik, bisa. Aku bersama anakku bermain di taman kota. Maka ketika seorang mendengar kata anakku di sini, apa yang kita pahami? Yang kita pahami ya anak kandung. Anak kandungnya. Padahal mungkin ada makna lain dari kata anakku di sini, bisa anakku di sini anak menantunya, ya kan? Ya, bisa diartikan anak menantu atau bisa juga anak angkat, ya kan? Tapi itu maknanya jauh. Itu maknanya jauh, kucing, kucing. Ya. Itu maknanya jauh. Maka hakikat itu adalah makna yang dekat. Kita tidak boleh memaknai itu anak itu maksudnya anak anak menantu misalnya kan. Kecuali kalau ada indikasi. Ya, ada indikasi. Kalau tidak ada, indikasi itu dalilnya. Kalau tidak ada, ya, maka pada makna asal yaitu pada makna asal yaitu ya anak kandung gitu ya. Nah, ini contoh yang lain dalam dalam Al-Quran contohnya misalnya seperti firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah beristiwa di atas arsy. Nah, secara hakikat istiwa itu maknanya adalah al-'ulu, di atas. Ya. Maka tidak boleh seorang menyimpangkan makna istiwa dari al-'ulu kepada pemaknaan yang lain kecuali dengan dalil. Ya. Kecuali dengan dalil. Contohnya misalnya ada yang mengatakan bahwasanya istiwa itu maknanya istilah ya. Istilah itu menguasai. Maka ini tidak, kita tidak bisa nerima ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya istiwa itu dimaknai dengan istilah. Tidak ada. Sehingga kalau tidak ada, maka kita kembali ke makna asal. Makna asal tadi apa? Hakikat. Makna hakikat. Ya, hakikat dalam bahasa Arab di sini. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka pada dasarnya semua istilah di dalam Al-Quran, semua redaksi dalam Al-Quran, dan juga dalam hadis Nabi SAW, difahami sesuai dengan hakikat lughawiyah. Ya. Dengan pemaknaan bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, yang namanya istiwa itu al-ulu, di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa berarti Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Ini kita yakini. Tidak boleh seorang mengenai istilah karena tidak ada indikasi, tidak ada dalil yang sahih yang membolehkan kita untuk memaknai istiwa dengan istilah. Ya. Baik, mungkin ada yang menyangga, Ustaz ada dalilnya, apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan dialah Allah yang maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Ya, kalau kita menetapkan Allah itu di atas, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Padahal tidak ada kesamaan antara Tuhan dan makhluk. Maka kita jawab. Kita jawab bahwasanya kita sepakat bahwa kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi penetapan al-ulu untuk Allah, di atas, sifat atas untuk Allah, itu tidak otomatis menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Tidak semata-mata kemudian menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kita di atas, burung juga di atas. Ya kan? Sama, sama sifat, belum tentu sama hakikat. Ya. Contohnya misalnya, contoh yang lain. Kita punya tangan. Kera juga punya tangan. Ya. Hewan-hewan yang lain juga punya tangan. Tapi apakah tangan kita sama dengan tangan kera? Oh tidak. Tidak ada yang ridho. Yang, tidak ada yang happy, yang bangga ketika tangannya disamakan dengan tangan kera kan? Atau tangan semut. Sesama makhluk aja berbeda. Padahal sama sifatnya ini. Apalagi dengan antara makhluk dengan Allah. Ya. Jadi dalil tadi laisa kamitslihi syai'un itu tidak tepat untuk dijadikan dalil memaknai istiwa dengan makna majas, ya, dengan makna yang tidak sebenarnya, yaitu istilah tadi menguasai. Ini tidak tepat. Makanya ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat, akidah ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, akidahnya para sahabat Nabi SAW menyatakan bahwasanya Allah itu fissama, ya, Allah itu di langit, Allah itu di atas. Ini disepakati. Bahkan fitrah manusia semuanya menyepakati yang namanya Tuhan itu di atas, bukan di bawah, bukan di samping, bukan di mana-mana. Ketika kita berdoa kemana? Tangan kita menengadah, tangan kita ke atas, ya. Ketika kita menunjuk, jari telunjuk, menyebut Tuhan kita kemana? Allah yang di atas. Bahkan orang bisu, orang tuli, mungkin dia tidak pernah mendengarkan ayat maupun Quran, ya. Mungkin tidak bisa juga membaca Al-Quran, membaca ayat, tapi dia tahu Tuhan. Fitrahnya mengenalkan bahwasanya dia punya Tuhan. Nah, ketika dia menerjemahkan kata Allah, coba perhatikan. Ketika dia kemana? Gimana ekspresi tubuhnya? Gimana telunjuknya? Telunjuknya seperti ini. Ya, bisa dilihat biasanya di presiden, atau bapak gubernur yang bicara, biasanya ada orang bisu yang apa namanya? Yang menerjemahkan itu, ya. Ini fitrah manusia. Ya, jadi kita maknai semua istilah di dalam Al-Quran itu sesuai dengan makna hakikat. Ya, makna hakikat. Dan pada dasarnya, pemaknaan hakikat itu pakai hakikat lughawiyah, hakikat bahasa Arab. Kita beralih kepada pemaknaan hakikat syar'iyah dan hakikat urfiyah ketika ada dalil yang menunjukkan bolehnya kita memaknai dengan makna yang lain. Nah, ini makanya ilmu bahasa Arab ini penting sekali. Ya. Ilmu bahasa Arab ini adalah kunci untuk bisa memahami Quran dan Sunnah. Baik, wa huwa ma yusamma fil tab wa yushtaratu li sihhati istimali lafzi fi majazihi, dan syarat disyaratkan, jadi untuk memaknai lafaz itu dengan makna majaz disyaratkan wujudul irtibat, adanya keterkaitan antara makna hakikat dengan makna majaz. Berarti ada dua syarat, ya, suatu istilah, suatu lafaz di dalam Quran dan Sunnah ataupun dalam bahasa Arab lainnya, ini terutama Quran dan Sunnah, ya, karena usul fikih ini berkaitan dengan dalil. Untuk bisa dimaknai makna majaz, maka syaratnya dua. Yang pertama adalah ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya. Maka itu yang disebut dengan ta'wil, ya, disebut dengan tafsir, ya. Disebut dengan tafsir. Tapi kalau tidak pakai dalil itu namanya tahrif. Ya, itu namanya penyelewengan. Ya, bukan penafsiran tapi penyelewengan. Tapi orang-orang sekarang menyebutnya ta'wil karena kalau tahrif itu terlalu jelek, ya, mereka menyebut dengan ta'wil. Ta'wil itu ya tafsir, sama. Ya. Baik. Jadi syarat yang pertama harus dengan dalil, berdasarkan dalil yang sahih. Yang kedua, harus ada keterikatan antara makna hakikat dengan makna majaz. Liyasihut ta'bir bihi anhu, agar dapat diungkapkan dengan makna itu. Di dalam ilmu bayan ini disebut dengan al-alaqah. Dan yang namanya alaqah itu imma antakun al-musyabihah, bisa berupa musyabihah, ya, bisa berupa sesuatu yang serupa au ghairiha, atau sesuatu yang lain. Fa in kanatil musyabihah sumiyat tajawuz, kalau itu musyabihah, keterkaitan antara makna hakikat dengan makna majaz itu musyabihah, wujud atau sifatnya, maka disebut dengan at-tajawuz, maka disebut dengan isti'arah. Ya, maka majaz di situ disebut dengan isti'arah. Ini istilah di dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab. Contohnya seperti singa untuk memaknai laki-laki yang pemberani. Ada kesamaan di situ, ya. Musyabih itu apa? Kesamaan. Ya. Sama sisi samanya, Pak, sama-sama pemberani. Singa dikenal sebagai raja hutan ya, rajanya rimba. Demikian juga laki-laki yang pemberani punya sifat pemberani. Singa memiliki sifat pemberani. Ada kesamaan di situ. Nah, di sini dengan jadi kalau kaitan antara makna hakikat yang berupa hewan singa di sini dengan makna majas berupa laki-laki yang pemberani, kalau keterkaitannya itu memiliki kesamaan, ada titik kesamaan, maka disebut sebagai isti'arah. Gitu. Disebut sebagai isti'arah dalam bahasa ilmu bayan atau ilmu bahasa Arab. Wa in kana, coba dibaca. Baik, kemudian wa in kana ghairu al-musyabih, apabila keterkaitan antara makna hakikat dan makna majas itu tidak ada kesamaan, ya, ghairu al-musyabih, tidak ada kesamaan, maka majas di situ disebut sebagai majas mursal. Majas mursal. Nah, majas mursal ini ada dua macam. In kana tajawuz fil kalimat, apabila majasnya itu terjadi pada kata-kata saja, pada kata saja atau pada redaksi saja. Apabila keterkaitan antara makna majas dan makna hakikat ini ya, tidak memiliki kesamaan, maka disebut majas mursal dan bisa juga majas akli. Jadi ada dua macam ya. Disebut majas mursal apabila majasnya itu terjadi pada redaksi saja atau pada kata saja. Kemudian disebut majas akli apabila majasnya itu terjadi pada isnad, penyandaran. Contohnya majas yang mursal, kalimat yang mengatakan ro'ainal mapor, kami sedang apa ya, merumput, kami sedang memelihara hujan. Maka kalimat kata ya, maka kata al-mapor di situ majas, dia adalah makna majas dari makna yang sebenarnya yaitu rumput ya, al-ashbu ya. Iya Mas Bima, al-ashbu itu rumput ya. Iya, rumput. Fattajawuz bil kalimah, maka majas di sini terjadi pada kalimat ya. Terjadi pada kata atau redaksi. Hujan. Dari mana kita tahu itu terjadi pada redaksi bukan pada apa namanya, tidak sama seperti majas yang musyabihah tadi. Karena tidak ada titik kesamaan di sini antara hujan dengan rumput. Tidak ada titik kesamaan di situ. Ya, tidak ada titik musyabihahnya di situ. Sehingga di sini majasnya pada redaksi atau pada kata. Ini majas mursal. Jadi majas mursal itu majas yang terjadi pada kata. Hujan, ya ro'ainal matar, kami memelihara hujan. Maksudnya di situ bukan memelihara hujan, hujan enggak bisa dipelihara, maksudnya memelihara rerumputan. Karena hujan itu yang bisa menumbuhkan rerumputan. Tapi antara hujan dengan rerumputan tidak ada titik kesamaan. Beda antara air dengan tumbuhan kan tidak ada titik kesamaan. Tapi ini dipakai untuk ungkapan majas oleh orang-orang Arab. Maka ini disebut dengan majas mursal. Yaitu majas yang terjadi pada kata. Cirinya terjadi pada kata ya, atau menyentuh pada redaksi saja itu tidak ada titik kesamaan. Berbeda dengan asad dengan laki-laki yang pemberani, ada titik kesamaan di situ. Asad pemberani, kemudian laki-laki pemberani, ya kan? Wa misalu dzalika fil majazil aqli, Mas Bima dibaca. Isnadul. Isnada nang. Ya, kemudian majas akli. Majas akli adalah contohnya kalimat hujan itu telah menumbuhkan rerumputan. Maka kata-kata yang terdapat di dalam kalimat tersebut semuanya itu dimaknai fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha. Kata-kata yang terdapat dalam kalimat tersebut yang dimaksudkan adalah makna hakikatnya. Jadi ya menumbuhkan, ya menumbuhkan. Mapor ya maksudnya hujan. Hujan yang kita tahu, al-ushba itu ya rerumputan. Semua kata yang tersusun dalam kalimat tersebut kita maknai makna hakikat semuanya. Lakin isnadul inbat. Namun ketika perbuatan menumbuhkan ini dinisbatkan kepada hujan, maka kalimat ini menjadi kalimat yang majas. Ya, hujan menumbuhkan rerumputan, maka kalimat ini menjadi kalimat majas. Tapi kalau kita lihat setiap kata-katanya, ada hujan, ada menumbuhkan, ada rerumputan. Setiap kata-katanya kita maknai makna hakikat, sebagaimana makna yang sebenarnya. Tapi ketika sudah tersusun menjadi kalimat, menghasilkan makna majas. Dari mana kita tahu? Li'annal munbita haqiqatan huwallah. Karena yang pada hakikatnya yang menumbuhkan rerumputan itu Allah, bukan hujan. Maka di sini majasnya terjadi dalam penyandaran. Ya. Majas yang terjadi dalam penyandaran ini disebut majazul akli, ya. Majazul akli. Jadi kesimpulannya, ya, majas itu adalah sebuah redaksi, sebuah kata yang dimaknai bukan dengan makna yang sebenarnya. Seperti singa yang dimaknai laki-laki pemberani. Kemudian majas ini ada dua macam. Yang pertama, majas yang musyabiha, memiliki titik kesamaan. Maka itu majas yang kita kenal, ya, yang majas yang asal, ya, seperti tadi, seperti singa dengan laki-laki yang pemberani. Kemudian yang kedua adalah majas yang ghairul musyabihah, yang tidak ada titik kesamaan. Ada dua macam di sini. Ada majas mursal, ada majas akli. Majas mursal itu adalah mana tadi? Majas mursal. Mohon maaf tadi, kalau majasnya itu musyabihah, maka disebut sebagai isti'arah, ya. Sebagai isti'arah. Contohnya seperti asad atau singa yang dimaknai sebagai laki-laki yang pemberani. Isti'arah. Nah, isti'arah itu kalau secara tekstual maknanya peminjaman. Jadi ada peminjaman istilah di sini, ada peminjaman pengungkapan. Ya. Nah, isti'arah itu cirinya gimana? Ada titik kesamaan antara makna hakikat dengan makna majas. Tapi kalau majasnya ghairul musyabihah, tidak ada titik kesamaan, maka disebut dua macam majas, ya. Bisa majas mursal, bisa majas akli. Majas mursal itu terjadi pada kata-kata, setiap kata, ya, tapi tidak ada titik kesamaan. Contohnya seperti menyebut rerumputan dengan istilah mator. Orang Arab biasa mengatakan ra'ainal mator. Kami memelihara rerumputan. Kami memelihara hujan. Padahal yang dimaksudkan adalah rerumputan. Nah, antara hujan dengan rerumputan nggak ada kaitannya. Artinya nggak ada titik kesamaan. Apa? Kita mau cari sifat yang sama antara dua istilah ini apa? Nggak ada. Hujan itu air, rumput itu tanaman. Nggak ada, kan? Berbeda dengan asad dengan rajulun syuja tadi. Singa dengan laki-laki pemberani. Nah, itu ada titik kesamaan. Kemudian yang kedua, majas akli. Majas akli itu adalah majas yang terjadi dalam majas yang terjadi pada penisbatan. Nah, kalau majas akli ini, ya, bukan majas yang terdapat pada kata-kata, tapi dia disebut majas ketika tersusun dalam kalimat, ya, tersusun dalam satu kalimat yang di situ ada penisbatan. Contohnya seperti tadi kalimat anbat anbatal mataru al-ushba. Hujan menumbuhkan rerumputan. Ya, ketika perbuatan menumbuhkan dinisbatkan kepada hujan, ini maksudnya makna majaz bukan makna hakikat. Karena yang sejatinya yang menumbuhkan itu adalah Allah bukan hujan. Baik, lanjutkan wal minal majazil mursal. Nafyil misli. Fahudhifat ahlu dalalata wa hukmihi. Naam. Di antara majaz mursal itu adalah majaz dengan tambahan atau majaz dengan penghapusan atau pengurangan. Majaz dengan tambahan itu contohnya dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Para ulama mengatakan bahwa huruf kaf yang terdapat dalam ayat tersebut adalah tambahan. Fungsinya untuk menekankan peniadaan atau penafian permisalan Allah dengan makhluknya. Jadi pada dasarnya laisa mithluhu syai, ya. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini sudah cukup sebenarnya, tapi Allah tambahkan ka di situ, laisa ka mithlihi syai, itu dalam rangka untuk menambahkan penekanan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dalam bahasa Arab dinyatakan, dalam kaidah bahasa Arab dinyatakan bahwa ziyadatul mabani tufidu ala ziyadatil ma'ani, ya. Adanya tambahan huruf atau tambahan huruf itu menunjukkan adanya tambahan makna. Kemudian majaz yang wujudnya pengurangan atau penghapusan itu seperti firman Allah, was'alil qaryata, tanyakanlah kepada kampung itu atau kepada desa itu. Maksudnya adalah tanyakanlah kepada penduduk desa itu. Penduduk itu dalam bahasa Arab disebut ahlu, ya. Harusnya di sini was'ali ahlal qaryah. Was'al ahlal qaryah, tanyakanlah kepada penduduk kampung itu. Tapi Allah hanya katakan was'alil qaryata, ya. Tanyakanlah kepada kampung itu. Maka ahlu di sini dihapus, kata ahlu atau kata penduduk di sini dihapus dalam rangka majaz. Walil majazi anwa'un katsirah, majaz ini sebenarnya banyak sekali macamnya disebutkan di dalam ilmul bayan. Wa innama dzukira tarfun minal haqiqah wal majaz fi usul fiqh li'anna dalalata al-athfat imma haqiqatun wa imma majazun. Pembahasan hakikat dan majaz ini sedikit disinggung di dalam ilmu usul fikih karena makna lafad-lafad atau makna redaksi-redaksi dalil itu tidak lepas dari dua macam ini, ya, bisa bermakna hakikat, bisa bermakna majaz. Fahtija ila ma'rifati, maka perlu pengetahuan terhadap dua istilah ini atau dua pembahasan ini serta pengetahuan terhadap hukum-hukumnya. Wallahu a'lam. Tanbih. Masyaallah, jelas. Tambahan. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz ini masyhur dikenal oleh mayoritas para ulama akhir-akhir ini. Para ulama mutaakhirin di dalam pembahasan Al-Qur'an dan yang lainnya. Berarti menurut ulama mutaqaddimin istilah majaz dan hakikat ini belum dikenal, ya. Baru populer ketika memasuki fase atau zamannya ulama mutaakhirin, ya. Sebagian ulama mengatakan la majaza fil Quran, tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama berpandangan lain bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada majaz, tapi selain Al-Qur'an itu ada majaz. Pendapat ini dipegang oleh Abu Ishaq Al-Isfarayni, itu kalangan ulama mutaakhirin. Abu Ishaq Al-Isfarayni ini ulama mutaqaddimin, kemudian ulama kontemporer yang memegang pendapat ini adalah Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya istilah hakikat dan majaz ini adalah istilah yang muncul setelah berakhirnya tiga generasi terbaik umat ini. Berarti istilah ini menurut kajian Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumullah tidak ditemukan di masa para masa nabi, di masa para sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'ut tabi'in, tidak ditemukan. Ya. Wa nasarahu bi adillatin qawiyah, mereka mendukung atau mereka menguatkan kesimpulan ini dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak yang akan tampak jelas bagi yang mentelaah anna hadzal qaul huwa shawab. Akan tampak jelas bagi mereka yang mentelaah pendapat serta dalil-dalilnya, pendapat ini beserta dalil-dalilnya, maka akan tampak bahwa pendapat inilah pendapat yang benar. Berarti menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, beliau condong pada pendapat yang kedua bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada majaz. Tapi kalau dalam selain Al-Quran itu mungkin ada majaz. Dalam ucapan orang Arab sehari-hari mungkin ada majaz. Dalam syair mungkin ada majaz. Tapi dalam Al-Quran demikian juga dalam hadis Nabi maka tidak ada majaz. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Amin Syinqiti dan juga ini juga dipilih Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, untuk siaran yang di Instagram sudah berakhir, ya, karena hanya satu jam saja siarannya. Teman-teman di Facebook, apabila ada yang bertanya berkaitan dengan pelajaran kita pada siang hari ini, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, maka kita cukupkan sekian. Ya, kami ucapkan wa sahlan Ustaz Firman, Ustaz Roni, ada Ustaz Yusuf di sini, ada guru kita Ustaz Muhammad Taufik Badri. Masya Allah. Ahlan bikum, ahlan wa sahlan. Pada sahabat kami juga di sini di kelas di Madinah, Muhammad Al-Dahabi, Ustaz Muhammad Al-Dahabi, Masya Allah. Ya, teman-teman, kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Jika tidak ada, maka kita cukupkan sekian. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.